puaskah kau menyiksa aku? Kau buat akal sehatku berhenti. Hanya ada satu ya, cuma kamu. Oh, mengganggu. Lama-lama aku lelah menanti. Tak ada kejelasanmu yang pasti. Waktuku sudah habis untuk berharap. Oh, suatu hari nanti kau kan menyadari dan beralih. Yeah. Kau mencariku sudah cukup. Jadikan aku mainan kamu, karena kau tak bisa hidup sendiri. Sampai di sini saja aku diam. Oh, oh, oh. Suatu hari nanti kau kan menyadari dan berpaling. Kau mencari. Menyesali.